Bak mecanda-canda di lengan dinda sampai lonka cinta. Rindu metambulam hati terasa oji oh di mata. Cinta tersimpan dalam hati semakin hanjut lelun buka rasa. Lam hati nepu sampai lu nepu gambak gata dinda. Hilanglah harapan cinta dan kesampaian. Dinda, dinda kata tunangan, cinta ini tak bisa hilang. Dino sidro diri lon merana, hanale harapan kasirna. Walau hati kau kecewa, walau jiwa lun sepi terasa, lun jalani walau hampa, lun terima kenyataan. Doa lun beri ke dinda bahagia selamanya. Dinda, hati lun karela, lun coba pegadah rasa cinta. Tapi hatinya kaluka, mungkin tanya hudepkan jodoh dua. Walau hati kau kecewa, walau jiwa lun sepi terasa, lun jalani walau hampa, lun terima kenyataan. Doa lun beri ke dinda bahagia selamanya. Dinda, hati lun karela, lun coba pegadah rasa cinta. Tapi hatinya kaluka, mungkin tanya hudepkan jodoh